senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Oh, dari takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua.